wanita apabila telah haid, dia itu tidak sholat dan tidak puasa. Ini adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya wanita yang haid itu tidak diperbolehkan melakukan puasa dan tidak boleh pula melakukan sholat. Fa idza taharatil haidu fa innaha taqdi shauma wa la taqdi shalah. Maka apabila telah suci wanita yang haid, maka hendaknya dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salat. Kalau ketika datang waktu bulan Ramadan, kemudian wanita mengalami haid, ya, maka dia tidak boleh puasa bulan Ramadan dan juga tidak boleh melakukan salat. Nah, kemudian setelah suci di yakni dia tidak mengkodok sholatnya, tapi nanti mengkodok puasanya ketika telah selesai dari bulan Ramadan. Jadi wanita mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengalami haid pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna nu'mar bi qada'i shaumi wa la nu'mar bi qada'i shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Wal farqu wallahu alam, perbedaannya kenapa? Yani wanita kok tidak, wanita yang haid tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, "Anna sholata tatakarrar, falam yajib qadha'uha." Karena salat itu berulang terus. Salat berulang terus, ya. Setiap harinya berulang terus, ya. Dari pagi, siang, sore, ya. Terus berulang, nah, terus demikian berputar puasa tersebut. Maka dia tidak wajib mengkodoknya lil haraj wal masyaqqah. Karena yakni rasa berat dan payah, ya, kesusahan tentunya, yakni ketika kemudian sholat tersebut harus dikodok. Bihilafis shaum, ini berbeda dengan puasa. Karena puasa waktunya hanya setahun sekali, ya, di bulan Ramadan diwajibkan melakukan ibadah puasa, ya, maka tidak ada keberatan bagi wanita tersebut. Ya. Sementara sholat terus berulang, ya, sehingga ketika seorang harus mengqadha puasanya, terlebih lagi kalau mungkin waktu haidnya lama, ya, terkadang ada yang lebih dari seminggu, ya, dia harus mengqadha setiap sholat selama seminggu, maka ini merupakan satu yang masyaqqah, satu keberatan. Ya. Kesulitan yang akan didapati oleh para wanita yang mengalami haid. Maka agama ini merupakan kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini adalah mudah. Dijadikan agama ini adalah mudah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberatan padanya, ya, di dalam setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hamba-hambanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan yang lain adalah yuhramu 'alal haidi mashal mushab min ghairi hailin. Diharamkan pada wanita haid untuk menyentuh mushab tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas, ya. Tanpa pembatas tidak diperbolehkan wanita yang haid menyentuh mushaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Wa lima fil kitab alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis yang berdasarkan apa yang ada di dalam kitab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulisnya kepada Amr bin Hazm. Beliau pernah menulis sebuah kitab, tulisan yang diberikan kepada Amr bin Hazm, yakni la yamassul mushab illa tahir.